Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal-layli idza yaghsha. Demi malam, apabila menutupi cahaya siang. Wan-nahari idza tajalla. Demi siang, apabila terang benderang. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh, usahamu memang beraneka macam. Fa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Wa kadzdzaba bil husna. Serta mendustakan pahala yang terbaik. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Inna 'alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Fa anzartukum naran talazza. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa. Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Wa sayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Walasawfa yarda. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.